Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Loudspeaker. Sudah lama banget ya. Akhirnya program ini ada lagi. Dan malam hari ini kita kedatangan salah satu band yang baru saja ngerilis di label Need Guts. Dominasi industri penganjur. Kita persilakan Bungkam. Mana nih suaranya Bungkam? Halo. Yang keras aja enggak apa-apa ya. Oke. Nah, ini bukan di studio, di rumah dari Jalan Dino Permai, Kavling 24. Bungkam sudah hadir dan di tengah-tengah obrolan kita ada kopi dan teh. Dan ya dari tadi kita udah muterin lagu ya dari jam 7 buat manesin, terus juga dua track pembuka tadi juga kita ambil dari albumnya Bungkam dengan judul Tubuh Sampah Kimia dan Paradoks. Dan oke, boleh dikenalin dulu deh, ada siapa aja nih di Bungkam malam hari ini? Kayaknya minus satu player nih. Iya, minus satu player. Saya Bima, pemain drum. Joko di gitar. Dan Irfan di bass. Wakilin satunya yang gak hadir, ada siapa tuh? Yang gak hadir, Kifli Zulkifli alias Enrico Suwartoyo. Gak bisa datang soalnya terhalangan kerja di luar kota. Iya. Kita siaran di hari aktif kerja ya. Dia di luar kota. Tapi semoga dia dengerin. Oh ya. Semoga dengerin. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay tune dari tadi ya. Terus juga nih, kayaknya ada Rico. Rico juga katanya lagi perjalanan kemarin nih, Rico yang bikinin flyer. Woi, rame banget yang dengerin. Kayak gitu dong. Dari tadi lesu nih yang dengerin ya. Dan sesi obrolan kayak gini harus didengerin. Dan kita juga nggak tahu nih, karena nih ya kita juga ntar boleh di mention di Twitter kalau pengen nanya-nanya dengan Bungkam ya, atau di live chat silakan lempar aja pertanyaannya, ntar kita bakal sampaikan ke Bungkam. Oke, Bungkam, ini band dari tahun berapa nih, boleh storynya diceritain? Dan kayaknya udah nggak ada player original ya nih kayaknya nih. Iya. Nah, boleh diceritain tuh. Dan mungkin, kenapa sampai dipertahankan dan akhirnya player yang original udah enggak ada, diganti sama generasi selanjutnya nih. Iya. Mungkin yang bisa cerita Mas Joko mungkin, karena Mas Joko ini player dari berdirinya Bungkam. Oh, tinggal satu orang nih berarti original tinggal. Ya. Nah, boleh nih. Boleh. Oke, awalnya 2009 mas. Berarti 10 tahun nih udah ya. Ya kira-kira gitulah. Tapi cuma dulu kan istilahnya cuma ngeband biasa teman-teman sekolah gitu. Tapi akhirnya niat serius buat berkarya lebih baik lah. Tapi ya sering berjalannya waktu banyak personil yang ada kepentingan pribadi atau kan kita nggak bisa maksa gitu. Jadi ya dilanjutin sama teman-teman yang baru gini. Oke. Udah berapa kalau sebelum album ini apa aja nih yang udah dihasilin sama Bungkam atau dengan player yang lama mungkin? Udah yang ngularin. Yang lama ini ada di bonus track ini. Oh, udah dimasukin di sini ya? Yang itu. Oh, bonus track ini dengan player yang lama ya? Iya. Oke. Ada apa lagi selain apa? Irium, oh jeneng anu nih EP yang dulu Green Your Fucking Mouth. Terus apalagi ada terlibat di apa lagi selain nah kompilasi apa tuh yang dulu ada siapa tuh, banyak banget ada CD-nya yang ini Berisik Bukan Musik ya? Ya. Nah itu juga masuk. Apalagi ada terlibat di apa lagi nih Bungkam nih? Dulu-dulu ribut Nasum sih kalau baru-baru ini. Nasum ya. Kalau dulu-dulu apa mas? Dulu-dulu Iya. Ya kompilasi sih yang banyak. Kompilasi banyak. Tapi namanya ya lupa. Oke. Banyak dulu. Oke. Nah kemarin pada akhirnya bikin materi baru dengan formasi yang sekarang dan juga akhirnya bisa dirilis sama Need Guts. Kemarin kayak gimana tuh, bisa ceritain nggak? Yang dirilis Need Guts. Ya di Need Guts ini di Dominasi Industri Penghancur. Awalnya sih anu ceritanya gini, tanah yang ownernya Need Guts itu ke rumah mas. Yoi. Ke rumah dia cerita-cerita ngerilisin dan temen Mur namanya. Dia cerita-cerita terus saya guyonin gitu loh mas. Guyon. Yoi. Gimana apa? Mau ngerilis punyaku, enggak ada sih ngerilis ini. Materinya udah 2 tahun nganggur gitu. Oke. Sayang gitu mas kalau enggak dirilis. Akhirnya mau tananya. Dan tanyanya nyeriusin malahan ya. Ya bersyukur sih bisa dibantu Mas Tana. Oke. Nah, sejauh ini gimana tuh hasil penjualan dari diproduksi dalam jumlah berapa sampai dengan sekarang tinggal berapa CD nih yang masih ada nih? Kalau dirilisnya cuma 50 keping, tapi kalau tinggal berapanya itu kurang paham. Oke. Kurang paham juga. Kayak kemarin juga udah di kalian bawa pas waktu tour ya, udah beberapa kota kemarin ya, CD udah dibawa. Kalau di luar kemarin, di luar kota mana gimana tuh antusiasnya beli, dengan rilisan kalian, ada yang konsumsi nggak, ada yang keluar nggak? Ada waktu di Lamongan, mungkin kan itu main di Malang, Batu, Purwosari sama Lamongan mas. CD-nya baru bisa apa kita bawa itu waktu di Lamongan itu. Oh, cuma satu kota aja berarti ya. Iya. Tapi responnya bagus ya dinya. Bagus, Mas. Ya ada yang beli lah. Oke. Menarik. Nah, kita tahan dulu. Ini kita coba bacain deh dari live chat. Kapan rilis kaos Green Your Fucking Mouth? Mane? Nah, paling teman kalian nih. Cuma enggak tahu namanya siapa di sini, mobile gitu udah aja. Udah lama. Gambarnya udah hilang. Iya, udah gak ada masternya. Opong gambarnya. Oke, loh ini ada lagi. Loh, Kipli gak hadir. Oke, kerja dia. Terus Mas Bima Lover. Oh iya, pencinta Bima. Thank you. Oke. Nawus nawa. Yoi. Oke, masih ditungguin atensi buat kalian yang pengen nanya-nanya ke Twitter @koalisinada atau di live chat, silakan aja. Dan kita puterin lagi deh lagu dari Bungkam, masih di album Dominasi Industri Penghancur. Ini track ketiga, Redam. Tetap stay tune di Loudspeaker. Go. balik lagi di loudspeaker, masih bersama dengan Bungkam Green. Kalau kalian pengen tahu aktivitas mereka, bisa di follow Instagram ya, @bungkam.green ya. Iya. Green. Jadi pantau terus pergerakan mereka di Instagram. Dan kayaknya di luar Rico sudah datang. Rico nih dia yang selalu bantuin buat bikin poster loudspeaker ya. Terima kasih buat Om Rico Gondrong. Mas yang Rico. Nah ini oh ini Rico. Mas Rico. Anjobo Rico. Melebu aku. Vokalisnya Power Trip ini. Oh iya, oh, benar-benar sepakat. Oh bukan Power Trip yang niru dia. Selamat datang Om Rico Gondrong. Sudah hadir di tengah-tengah kita, obrolan kita malam ini. Kopi ada, mangga ada, kerupuk ada, silahkan. Oke, okay. Buat teman-teman, kita gak bosan-bosannya buat undang juga nih, biar aktif buat bertanya-tanya di seputar Bungkam di album apa nih, industri. Saya selalu kebalik-balik nih. Nah, dominasi industri penghancur. Nih, kita cek lagi di live chat. Lah, ini ada yang tanya nih. Langsung aja, pengen tahu cerita di balik lagu Resistem. Mas Joko. Resistem dibuat liriknya oleh personil lama, Ardi Buntut. Ya, ceritanya tentang ya banyaknya gig-gig yang dari dilihat dari teman-temannya saja gitu mas. Jadi yang kontribusi gitu dari teman-teman aja ya. Maksudnya yang lainnya dari beri kesempatan atau gimana gitu. Intinya itu lagu Resistem. Ya oke. Okay. Terus nih semangat selalu Om Bungkam. Oke. Okay. Semangat. Terima kasih. Benar juga. Wani Tur Jambi Bim. Woi. Oh. Dayat deh. Dayat pukul rata nih. Dayat. Oh. Oh Dayat kembar ya. Oh iya iya iya. Ya. Terus oke. Okay. Belum ada lagi. Terus kembali ke ini album Dominasi ya. Nah ini apa namanya, siapa nih yang kalau dilihat dari ilustrasinya kan selalu kolase yang banyak mewakili apa namanya album di ini, siapa nih yang mengilustrasikan ini, siapa nih Beb? Saya sendiri ya. Ya, pakai nama apa nih? Boleh di kan biasanya kan ada nama ininya nih, AKA ini nih. Oh, nama samarannya. Ya, oh, iya. Biasanya pakai ini. Nih. Sebutin aja enggak apa-apa. Kaku, mas. Nah. Kayak orangnya kaku. Mas. Bisa di ini kayak gimana nih buat mengilustrasikan? Kolase-kolase ini. Ya. Gimana apa-apa? Kan ya greencore, Mas. Nah. Jadi identiknya dengan kolase. Itu identiknya. Iya, kayaknya memang berisi perang kayak gitu ya. Ya. Peluru-peluru. Peluru. Wajib sih. Yoi. Dan kebanyakan yang nulis lirik lagu di ini siapa nih? Yang nulis liriknya Mas Joko sama saya. Kipri gak ada di ini vokal. Kipri fokus ini vokal aja. Sebenarnya kalau cerita dikit ini materinya anu. Itu yang vokal saya. Oh, gimana? Ngetram ada tapi udah keluar. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, kalau dari apa namanya rekaman sendiri, kalian ngerekam di mana nih proses rekaman di apa di album Dominasi ini? Di Virtuoso. Cuma rekamannya di sana, mixing kayak bersih-bersihnya itu. Di mixing sendiri. Muka dorang siapa nih? Ini. Muka doreng. Oh. Muka doreng tikus. Oke, oke. Berarti kalian nge-mixing sendiri ya? Iya. Terus apa namanya? Dengan hasil yang jadi kayak gini gimana menurut kalian? Apa udah cukup atau lebih sudah puas atau pengen ngejar soundnya lagi? Bungkam memang pengen dipengen nih kayak gini nih atau wah kurang puas pengen kayak gimana ya? Kurang puas. Pasti kurang puas, Mas. Atau kalian selanjutnya pengen coba nyari studio yang benar-benar mendukung, pengen soundnya yang kalian pengen nih, gimana gitu. Ya, diusahain enggak dekat-dekat ini soalnya mau rekaman. Oh, ada pengen nyiapin materi baru nih. Iya, materi baru. Oke. Masih ditungguin buat yang pengen nanya-nanya. Rico, kalau pengen nanya-nanya. Tapi terima kasih buat yang bikin poster, selalu menarik bikinan Om Rico, poster dan apa namanya, loudspeaker ya. Di Twitter juga masih sepi-sepi aja, jadi kita putarkan. Oh, ini apa nih? Oh, ada yang nanya lagi. Rencana proyekan selanjutnya apa, Om? Mungkin itu sih. Kita ngerekam materi baru itu mau dirilis EP mungkin. EP, Mas. EP. Insya Allah secepatnya lah. Mau bikin EP materi baru. Oke, jadi pantau terus Instagram Bung Kam, dan kita putarkan lagi lagu dari Bung Kam, masih di album Dominasi Industri Bang Hancur. Ada Gaham Tirani, tetap stay tune di loudspeaker. Balik lagi di loudspeaker. Ada dua lagu yang tadi kita puterin, Gaham Tirani, Wall of Lies. Kayaknya pembagian porsinya cukup berimbang ya, lirik bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Dan satu cover Nasum. Nasum sangat mempengaruhi gak? Sangat. Sampai di cover berarti kayaknya banyak mempengaruhi nih Nasum. Ya itu juga kebetulan kita habis record itu ada tributnya. Wih. Tributnya yang dirilis sama Playlots Jakarta. Ya Jakarta ya. Itu kalian dapat jatah juga nggak sih? Dapat. Berapa keping? Royaltinya 4 keping waktu itu. Oh berarti buat personil aja berarti? Iya. Oh, oke. Okay. Kalau mau nyari langsung hubungin labelnya ya. Kalau masih ada tuh di Playlot, silakan kalau pengen nyari tribut Nasum. terus juga apa namanya tadi, nah tadi nih ada yang nanya stiker KNBJ zaman dulu itu singkatannya apa Om? Nah, boleh dijelasin. Itu sebenarnya pondasinya Bungka Mas. Oh ya boleh. Alias nama-nama Mas, ya. Nama-nama personil yang sebutin aja. K itu kembut, N itu Nawi, B itu buntut, J ya saya sendiri Joko. Joko, nah udah dijelasin tuh sama. Untung menyisakan satu player lawas. Kalau ini ditanya player yang baru nggak tentu tahu kan. Dan terus nih ada lagi nih yang nanya, kalau rilis selanjutnya bolehlah kasih sedikit eksplanasi lirik. Terus iki siapa lagi nih? Oh iya, Bungkam apa udah split band apa aja dan ikut kompilasi apa aja? Tadi udah di apa di obrolin ya, udah dijelasin ya. Terus nah apa namanya? Ada bikin ini gak kalian ntar apa nama release party atau gig buat ngerayain atau mungkin dengan label Nitgats punya agenda, ayo dibikinin apa namanya pestanya nih buat ngerayain. Belum kepikiran. Oke, kalau tour lagi mungkin ada kali ya. Ya kemungkinan sih, tapi ya tiap weekend itu bisanya. Ya apa namanya, kayaknya kemarin juga tour nggak player komplit tuh. Ya. Vokalnya ganti-ganti. Vokalnya nggak mesti. Dibantu Nyep sama Mas Monok. Nyep siapa Bim? Nyep ya? Itu Inner Green. Oh Inner Green, oh iya benar. Oh berarti dua itu tuh yang sering. Ya. Ngebantuin. Kalau misalnya vokalis utama lagi berhalangan ya karena pekerjaan. Terus apa namanya, kalian pas waktu menggarap Dominasi Industri Hancur apalagi dengerin band-band apa aja nih yang apa namanya, yang menjadi referensinya yang pasti ya Nasum itu. Oke. Okay. Rotten Sound, Napalm Death itu apa nih Mas? Rotten ya Vistem Infanti Set itu. Sedung Dike. Oke. Sedung Dike. Inner Cream. Dispose juga. Nah. Gak apa-apa saling menyemangati band kawan kan. Ya Magnum 806 Downfall. Itu aja sih. Oke. Masih itu. Itu ya. Juga. Jadi banyak banget dibayang mempengaruhi sound dari Bungkam sendiri ya. Iya. Yeah. Dan apa namanya, selalu berhasil. Kalau saya sendiri sih sangat senang nih. Ini rekamannya rusuh dan senang nih yang kayak gini-gini nih. Makanya sangat saya menyenangi yang rusuh-rusuh. Kalau yang rapi-rapi itu kayak gimana gitu kan. Dan masih ditungguin lagi buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lagi di loudspeaker lewat live chat atau di Twitter, dan kita putarkan lagi deh ini dari lagu Bungkam yang berjudul nah Tiga dan Resistem. Dulu ini juga sempat dibocorin ya lewat Bandcamp dan apa namanya, ada di akhirnya masuk juga di album ini ya. Iya, masuk juga. Kita puterin dulu Tiga dari Bungkam, tetap stay tune di loudspeaker. Now Balik lagi di loudspeaker, masih bersama Bungkam. Masih di program loudspeaker. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, kita pengen bagi-bagi apa nih? Informasi ya. Informasi kalau tanggal 8 besok ada acara dari rekam jejak kedua. Terus ya, yang lebih seru kayaknya di bulan Desember banyak banget. Kita juga ternyata teman-teman banyak bikin acara nih di penghujung tahun 2019. Dimulai dari acara apa nih? Aregrang Malang AGM. Nah, kami tetap ada keempat ya, jilid 4. Itu masih coming soon sih. Masih belum, mungkin ntar kalau ada updatean terbaru bakalan kita update lagi, kita share lagi. Terus juga ada dari teman-teman Alpha Book Boy tanggal 14 Bim ya? 14. Tanggal 14 Desember barengan sama Semburat 5 tanggal 14 juga. Ada Jatim Power, ada Malang Black Fest, ada apa lagi? Kayaknya sih itu, dan mungkin bisa nambah lagi nih. Sangat menyenangkan di bulan Desember. Jadi apa namanya? Tunggu updatean selanjutnya dari saya juga, nungguin ini nih, poster-poster fix dari acara-acara itu ya. Semoga bisa hadir di acara teman-teman. Oke, balik lagi ke industri dominasi, industri penghancur. Ini apa nih Bim yang pengen disampaikan dari album ini dengan judul Dominasi Industri Penghancur? Apakah industri musik di Indonesia? Ya kan? Atau industri apa nih? Mas Joko ini yang jawab. Yang kemarin yang nemuin ini siapa nih, yang kemarin nemuin udah dikasih judul yang Dominasi kan Industri Penghancur? Itu Mas Joko. Nah, gitu boleh nih. Om Joko. Ya sebenarnya terserah apa? Pendengarnya sih. Kan saya rasa cukup jelas sih. Bisa diaplikasikan ke industri musik sendiri, industri banyak sih sebenarnya. Oke. Terus kalau nama Bungkam sendiri dulu ada pemilihan akhirnya, wah kita kasih nama Bungkam. Kemarin dulu, kalau dulu terbentuknya jadi 10 tahun yang lalu. Pertamanya dulu DFA dulu, Defend for Tech pertama. Oh, sebelum ya, akhirnya. Sekitar tahun 2007 kalau enggak salah. Akhirnya si Buntut ngasih nama Bungkam ini. Lebih simpel mungkin. Oke. Pemilihan ya lebih sangat Indonesia aja ya, pemilihan bahasa Indonesia ya. Nah, kalau apa namanya? Ini kayaknya yang di bonus track ini merupakan dari player lawas ya. Iya ya. Yang dulu kayaknya juga pernah dirilis net label Bim ya. Pernah. Kanal 30 ya. Iya. Ginger fucking, ya bener ya itu ya. Iya. Nah, yang covernya itu dulu sebelumnya nggak pernah dirilis fisik. Ada dirilis fisik belum ya dulu? Belum pernah. Tapi beredarnya dari teman ke teman aja. Iya. Kopi aja. Iya. Nah, oke. Okay, pada akhirnya pada waktu itu kita rilis ya Bim ya, buat di 30 net label. Yang net labelnya sekarang nggak tahu nih, emang arsipnya, tapi masih bisa dikunjungi kok. Nah, kita cek dulu deh ke Twitter, masih kosong. Nah, ini ada yang nanya lagi nih kayaknya. Bima Nikidos, siapa nih? Mas Sodikin. Oke, kayaknya teman-teman juga pada rame nih ya, kayak yang dengerin. Terima kasih juga buat teman-teman yang apa namanya dengerin loudspeaker di edisi bersama Bung Kam. Dan masih kita puterin lagi deh. Nah ini kita pengen dengerin lagi nih materi yang di formasi lawas ya. Revolution. Oh ini cover nih ya. Ini cover ya. Oh, yaudah deh kita puterin karena nih urutannya kayak gini ya. Yaudah deh kita cover nih ya. Cover Nasum kita style dan nanti setelahnya bakal kita puterin materi-materi lawas dari Bung Kam. Bung Kam ini cover dari Nasum. Tetap stay tune di Loudspeaker. We'll be right back. Loudspeaker balik lagi, masih bersama dengan Bungkam. Jangan lupa follow Instagramnya @bungkam.green. Ini udah jam berapa nih? Ya kurang 15 menit lagi, masih ada 4 lagu. Teman-teman juga masih ditungguin yang pengen ngobrol atau pengen tanya-tanya dengan Bungkam. Ini ada nih kayaknya nih. Nah, kita bacakan lagi nih di live chat. Selain rekaman materi baru untuk EP selanjutnya, apakah Bungkam ada agenda tour atau split mungkin? Mungkin itu sih ya, pinginnya tour. Tapi enggak tahu sih an ini. Soalnya personil juga kerjanya kesibukan, ya memang kendala. Kalau bisa pun akhir pekan tadi ya. Ya. Satu minggu itu bisa. Kalau yang splitnya mungkin iya, kalian ada ada sih sama Otnamus sebenarnya. Woi. Itu proyekan tahun kemarin belum. Tapi bakalan diwujudin. Insyaallah kalau enggak hujan, Mas. Insyaallah kalau enggak hujan. Udah mulai musim hujan nih. Ya kan? Nah, ditunggu aja nih. Selain Otnamus ada siapa lagi yang pengen anu sebenarnya awalnya itu two way split sama Otnamus. Terus itu sebenarnya juga ada labelnya sebenarnya, nah, yang rilis. Siapa tuh rencananya? Kak berani nyebut. Oh, ya wis ya. Oke, masih soalnya belum. Ruwet. Belum. Oh, oke. Okay. Ruwet orangnya. Oh, iya iya. Hilang gitu. Itu nyuruh three way split sama Extreme Head juga sih. Extreme Head. Tapi niatnya emang two way split sama Otnamus. Jadi itu sih. Oke. Okay. Terusnya juga, weh keren nih sampling lagune. Oh, itu dari yang ini ya, Point of Dendrichon. Terus diskografi singkat materi-materi Bungkam dong, Om. Diskografinya. Yo, urutin dari demo atau apa? Singkat aja atau dari yang Green Your Fucking Mouth ini atau ada lagi mungkin? Ini ada yang minta dijelasin. Iya. Mungkin sing awal ya, Green Your Fucking Mouth itu. Itu rekaman tahun 2009, baru dirilisnya 2017 sama Kanal 30. Oke. Okay. Terus kompilasinya ini musik itu, Mas. Joy. Ya ini musik bukan berisik. Ah. Itu. Atau mungkin ada kompilasi sebelum itu mungkin terlibat. Kalau yang kemarin-kemarin kompilasi itu dari Static Record itu, lupa titelnya. Ya ya. Ini juga yang akan datang nih, yang apa tuh kompilasi yang kemarin di-share sama teman-teman tuh. Kan Bungkam ikut ya. Yang mana itu, Mas? Sarang Wardi itu. Yang label luar ya, apa? Oh, Static itu. Yeah. Static Record itu. Static Record ya. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Masih itu ya, Mas. Masih itu. Lupa juga yang ya. Dulu-dulu. Jadi apa namanya? Mungkin bisa nambah lah. Ntar abis ini ada terlibat apa-apa dari Bungkam. Terus ini ada juga nih, Greencore akhir pekan katanya. Ya apa boleh buat, kondisi kan. Bisa main luar kota akhir pekan udah lumayan kan. Daripada gak bisa main, bro. Untung-untungan kelemain. Walaupun dengan gak formasi lengkap ya. Selalu Kipli yang susah nih ya. Iya, cara mungkin, Mas. Kita LDR. LDRan. Semoga Kipli mendengarkan. Tapi kalau turnya jarak pendek bisa kayaknya nih Kipli. Kota-kota. Enggak tahu juga, Mas. Insyaallah sih. Kak, susah waktunya itu, Mas Kipli. Kayaknya bertah di Surabaya. Iya. Nah, tapi kalau dari masing-masing kalian sendiri, Bungkam nih band utama. Jadi sekarang band utama kalian apa masing-masing punya terlibat di band-band lain lagi gak? Coba dari kamu. Terlibat di band apa aja sekarang selain Bungkam? Selain punya Bungkam. Tapi prioritas bandmu apa? Ayo, ya. Banyak bandmu banyak kan? Tinggal dua cuman. Stomper Boot itu sama Bungkam itu aja. Dah dua aja. Dua aja. Yang banyak susah ngaturnya. Ya. Kalau Om Joko? Bungkam aja, Mas. Bungkam aja. Saya masih Bungkam. Bungkam, wah, enak tuh, fokus. Riko bandnya banyak. Ya, banyak. Jalan semua. Habisin duit, tapi menikmati, ya kan. Ya ini ada juga nih, Paman Bima sehat. Woi. Iya, masih sehat. Dan keloyoran. Oke. Masih ditungguin buat teman-teman yang pengen ngobrol dengan ngobrol apa aja, tanyain aja, dikepoin aja ya, player-playernya, atau nggak harus tentang apa namanya album ini kayaknya udah mulai menipis. Jadi kalau buat kalian mencari album Dominasi Industri Penghancur, silakan kontak Need Guts Record. Kalau di bandnya udah nggak megang kan, udah habis kan? Ada deh. Oh ada. Oh ya, boleh. Bisa didapatkan seharga 35.000. Iya, 35.000. Kontak bandnya bisa, kontak record labelnya juga bisa. Ini kayaknya ditujukan ke radio nih. Datangin band apa selanjutnya, Om? Datangin band apa? Masih belum tahu. Sebenarnya banyak. Kita ada udah ngelis beberapa band yang baru rilis-rilis ya. Tapi mengatur waktu ini memang ini aja bisa karena memang lagi free kan. Makanya kemarin langsung aja nih lah. Pas speaker diaktifin lagi. Udah terakhir siapa ya? Siaran siapa ya? Ultraviolet ya, atau More ya? Terakhir ya? Game Wolf. Terakhir dari Game Wolf. Jadi ditunggu aja, belum bisa kasih bocoran bakalan interview siapa lagi kita bakal undang, karena memang waktu ini. Dan nah, ini ada lagi nih. Ini lebih ke teknis nih. Kasih tutorial blasting freestyle. Tejo ini maksudnya. Tejo ya. Kayaknya Tejo. Tejo Reve. Gak bisa. Biasanya blasting sambil kora-kora. Oke. Okay. Sambil ya blasting sambil menyayangi teh. Terus apa nih? Bungkam isunya akan hadir di podcast BPK Antono, Bapak Antono. Apakah benar? Salah. Salah. Tidak benar itu. Nah, itu hoax namanya masih. Hoax selanjutnya. Gitu masih. Oke, okay, selanjutnya bahas selain bemberan dong. Oke, okay, bahas apa? Tadi udah kesibukan masing-masing. Terus ada yang kerja, ada yang terus apa lagi? Boleh ditanyakan ya, atau pertanyaan apa nih, pribadi? Jangan kayaknya, karena kita fokusnya sebenarnya ke band sih sebenarnya. Fokusnya jangan keluar band ya, kalaupun keluar juga ya personal individu aja sih yang sibukannya apa kayak gitu-gitu. Dan kurang 10 menit lagi nih kebersamaan kita. Kayaknya ke lagu dulu aja kali ya. Ini mau dijawab nih, kisah asmara masing-masing personil dong. Nah, akhirnya kan pasti melayunya merene. Gak jauh-jauh. Terus nih, selain rekaman materi baru untuk episode-nya, apakah Bungkam ada agenda tour atau split mungkin? Tadi kayaknya udah dijawab ya. EP selanjutnya mereka bakal ngerekam, terus materi baru, terus apakah Bungkam ada agenda tour? Tour ajakan main juga ada beberapa kota mungkin. Kalau split tadi juga ada tadi. Agenda berikutnya acara gitu mas. Jatim Power kalau jadi. Jatim Power tuh bocoran tuh. Jatim Power main tuh. Kalau jadi tadi. Kalau jadi. Jadi ditunggu aja nih poster fixnya. Kita ke lagu dulu deh. Di lagu mana nih? Di lagu. Nah ini. Oh ini kayaknya Resistem yang versi awal ya. Ya yang orisinil. Yang orisinil nih. Nah kayak gimana kita dengerin aja nih dari Bungkam Resistem. Tetap stay tune di loudspeaker. We'll be right back. Loudspeaker balik lagi, sudah hampir jam 9, kayaknya ini memang bagian yang terakhir ya. Bersamaan kita dengan Bung Kam, masih ada dua lagu. Dan sebelum ke Bung Kam kita cek lagi, kali aja ada yang nanya-nanya. Nah, siapa nih? Ini coba jelaskan tentang lagu Red System versi lama dan baru. Beda di influence-nya kah? Sama, Mas. Mungkin di sound-nya mungkin. Sound-nya aja ya, yang mungkin membedakan ya. Oh, tuh. Kalau improve-nya sih sama. Sama. Ya, sama. Mungkin di akhirnya, di solo-nya gitar itu mungkin ditambah beberapa part-part. Cuman sedikit aja perbedaannya. Iya, di akhirnya aja. Di akhirnya aja. Loh, udah dijelasin. Aman om, Jatim Power ada anak jero, aman gitu. Ciwen, tak ciwen nih. Iya, kayaknya ciwen intrek. Terus, oke, nggak ada lagi dan kita apa namanya sebelum closing buat Bung Kam deh, silahkan di promoin tentang band kalian, tentang album kalian. Silakan. Kalau pengin dengerin lagu kami bisa dicek di bungkamgreen.bandcamp.com. Kalau pengin follow-followan Instagram di bungkam.green. Di sana itu. Kalau tahu nyari CD-nya di kalau di Batu, tahu kalau di posisi di Batu bisa kontak Nit Gas Record. Kalau yang di Malang bisa kontak kami sih itu. Oke, apalagi yang pengen dibocor-bocorin mungkin dalam waktu dekat mungkin main di mana kalian selain bulan ini ada yang main game bulan ini nggak main dulu kayak libur latihan studio aja. Iya, kalian kalau latihan seminggu berapa kali? Nggak mesti sih, nggak mesti ya sebisa playernya aja. Iya, bisanya aja. Durasinya setiap sekali latihan sejam, dua jam. Lagu kalian pendek-pendek gitu kan. Ya. Kayaknya sejam udah cukup tuh kayaknya. Jam cukup. Cukup banget kan. Karena lagunya paling lama berapa menit tuh. Gak sampai 2 menit ya, semenit berapa detik gitu aja. Iya, semenit haram, Mas. Nah. Gencore kayak gitu tuh. Gak perlu lama-lama. Dan atau mungkin kalian di nah tadi ini menariknya di ada yang bilang ini keren nih, yang point of no return sampling ini yang mengisi sampling siapa nih? Saya sama Buntut seperti itu. Boleh ceritain nggak kemarin kalian terinspirasi bikin sampling terus dengan media apa aja yang kalian gunakan? Langsung software kayaknya itu, Mas. Langsung software berarti langsung aja di mix sama materi. Jadi waktu kita setting alat itu sebenarnya masuk ada di situ. Cuman apa di kayak di pen gitu. Jadi suaranya agak di volumenya kecilkan sedikit. Oke. Kalau ke depan kalian ada pengen featuring dengan siapa untuk mengisi sampling atau menambahkan unsur noise mungkin? Ada kepikiran nggak pengen featuring ada masih dirahasiakan, dibocorkan boleh, silakan dibocorkan, menarik kan. Inisial mungkin, gimana inisial ya? Atalah banyak teman-teman. Oke, langsung noise. Nah, menarik, kejutan kan. Jadi ada featuring dengan noise maker dari teman-teman terdekat Bung Kam. Oke. Terima kasih buat Bung Kam atas waktunya. Ya, sama-sama. Dua Tom Rico juga terima kasih atas posternya. Buat kalian posternya gimana nih? Posternya hasil garapan Tom Rico. Medeni sampe. Dia memang kayak gitu tuh. Kartun tapi medeni. Medeni, paku. Medeni, paku di masih. Makan paku ini. Iya. Dan apa namanya, terima kasih juga buat yang udah dengerin, yang udah nanya-nanya, yang udah apalagi nih yang udah, apalagi ya, yang pokoknya udah setia di program Loudspeaker, terima kasih. Sampai jumpa di Loudspeaker berikutnya dengan band yang kita masih belum tahu juga, di waktu yang masih belum tahu juga. Apalagi nih, oke, ini masukan buat radio. Selain band-bandan mungkin selanjutnya bisa dengerin Adwalker. Itu udah ada, cuman makanya kita lagi ngatur waktunya ini ya. Karena kalau kita sendiri ngeliat di Malang, band tumbuh banyak banget ya, dengan beragam warna dan rekamannya. Oke, ini masukannya juga bakalan kita tampung dulu nih. Adworker di Malang juga gak ada habis-habisnya, banyak banget nih. Mungkin menarik juga kita undang dan kita ajak untuk ngobrol di radio. Mungkin dia juga punya selera musik yang bisa dibagi juga, yang banyak mempengaruhi karya-karyanya. Kita tampung. Terus ini Dieng Greencore coret paman. Satu menit haram. Salut. Oke. Dah gitu aja. Jangan tambah lagi, ntar gak ada habisnya. Udah hampir jam 9. Nah, kita janjinya jam 9. Ada dua lagu terakhir dari Bungkam. Ini langsung kita puterin. Korban Ambisi dan Derita. Sampai jumpa di Loudspeaker berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.